akan makan sekenyang-kenyangnya. Tapi orang fasik makan menimbulkan celaka. Bagaimana mungkin? Itu pertanyaannya. Tapi tahukah Anda, untuk makanan orang fasik mencarinya dengan cara yang salah, menumpuk dosa demi dosa dan mencipta masalah demi masalah. Perutnya kenyang, tapi taburan sumpah serapah datang dari mana-mana. Berbeda dengan orang benar, ia mengumpulkan makanannya dengan cara yang benar. Bahkan dalam mencari makan, ia sudah membangun persahabatan sehingga makanannya terasa amat sangat menyenangkan, nyaman. Tak sekedar nikmat di perut, tapi mendatangkan kepuasan di batin. Takkah pernah Anda berpikir ketika lagi makan, jangan-jangan ada sumpah serapa di sana sedini? Cepat atau lambat itu akan sampai telinga. Awas, jangan abai lalu berkata masa bodoh pada semuanya. Cobalah pikirkan dengan bijaksana nikmatnya makan orang benar, karena dalam makanannya tak hanya memuaskan rasa tapi jiwa. Patut untuk kita pikirkan demi menggapai maksimalitas dalam kehidupan, sehingga hidup menjadi sangat bernilai. Ingat, makanan bukan sekedar makan, dan makan bukan sekedar makanan. Temukan yang memuaskan jiwa dan raga.